bocah asli dari kota Udang Sidoarjo. Sudah cantik, baheno, suaranya merdu lagi ya. Meledos ya ayah ya. Meledos. Ada Ramayana, ada Perdana Rekord Surabaya. Siapa dia kalau bukan Arlida Putri New Palapa. Selamat siang SNP Indonesia. Layu di tangkainya. mantap. Terima kasih. Boleh minta tepuk tangannya sayangku? Matur suwun. Arlida Putri, iya, sini dong sebentar. Dari ada jajaran apa, ya? Tim keamanan mengucapkan ribuan rasa terima kasih.